Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tujuan hidup di dunia ini hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah. Tujuan hidup adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan serta tujuan utama orang beriman tidak lain adalah kehidupan akhirat, yaitu surganya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kata Ibnu Katsir, ai liwahiduni, agar mereka mengesakan, mentauhidkan Aku. Begitu pula sukses sebagai orang yang beriman adalah jika kita diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kullu nafsin dzaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian disempurnakan pahalanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Faman zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Imran 185. Barang siapa diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka itulah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ya. Kullu nafsin dzaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian para jemaah rahmati Allah, ketahuilah, kalau kita tahu, sudah paham bahwa tujuan hidup adalah untuk mengesakan, mentauhidkan Allah, artinya harus menjauhi kesyirikan. Dan perlindungan agar dijauhkan dari kesyirikan dilakukan oleh Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam surat Ibrahim ayat 35. Ya, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah ya Rabbi, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anakku dari menyembah asnam, bentuk jamak dari sonam, yaitu apa? As-sonamu huwalladhi yunhat, yang dipahat. Nah, itu sonam itu yang dipahat. Ada wasan. Wasan itu lebih umum daripada sonam. Kalau wasan, kullu ma yu'bad min dunillah, segala yang disembah selain Allah. Kalau Nabi Ibrahim doanya, ya Allah, jauhkan aku wa janubni wa baniya mena'udar asnam, surat Ibrahim ayat 35. Jauhkan aku dan anakku nyembah patung. Kalau Nabi doanya apa diantaranya? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, jangan jadikan kuburanku wasanan, wasan berhala yang disembah. Jadi wasan lebih umum daripada sonam. Ya, kuburan wasan, apapun yang disembah yu'bad. Ya. Maksud disembah itu apa? Disembah itu maksudnya adalah dia menghinakan diri di depannya. Karena ibadah itu maknanya al-khudu' wa tazallul, kata Al-Qurtubi. Ya, merendahkan diri dan menghinakan diri. Maka tidak boleh merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika orang itu merendahkan diri dan menghinakan dirinya, tidak lepas tujuannya dua. Satu di antara dua atau dua-duanya. Entah untuk mengharapkan kemaslahatan, kebaikan dari jabatan, ya, dari harta dan lain-lain, mengharapkan keselamatan. Yang kedua, lidhi mubarrat, yaitu menghindari berbagai macam bahaya. Itu tujuannya. Sehingga dia redahkan dirinya di depan itu. Nah, kalau dilakukan seperti itu syirik. Hanya kepada Allah. Kalau kita melakukan kepada Allah, itu tauhid. Kalau caranya benar, itu sunnah. Kalau caranya tidak benar, itu bid'ah. Oleh karena itu kata Rasul Islam, apa ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal afal adh-dhahirah wal batinah. Satu nama ya, ibadah itu apa ya? Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan, yang dohir atau yang batin. Jadi ibadah definisinya segala atau satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Lantas kita tahu kalau itu dicintai dan diridhoi dari mana? Dari petunjuknya. Apa petunjuknya? Al-Quran wa Sunnah. Baik ucapan seperti subhanallah wa bihamdi, subhanallah ladzim, kalimatani khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan lil rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah ladzim. Berarti ibadah ucapan dari diri Allah Ta'ala. Dua kalimat ringan ucapkan lisan di apa berat dalam timbangan amal, dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah ladzim. Berarti ibadah. Ya. Nah, ibadah itu harus dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir pun yang batin. Nah, ukuran dicintai Allah apa ikhwan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Luqman ayat 31. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Dan orang yang melakukan bahwa ini ibadah, itu atas dasar cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau cinta kepada Allah benar, dengan cara ikutin Nabi. Nah, kalau benar, jawabannya apa? Jawabul amrnya, fattabi'uni, ikuti aku. Apa jawabnya? Jawabul amr, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sangat penting masalah tauhid ini para jemaah. Selanjutnya, ternyata yang paling juga ditakuti oleh Nabi adalah syirik kecil. Ya. Karena kesyirikan itu seperti apa? Semut, ya, semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam. Ya, seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Sa'adulluka ala syai'in idza fa'altahu adhhab 'anka sighar syirki wa kibarahu. Taqulu Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Dua Abu Ya'la Ibnu Hibban dan disahkan Al-Albani rahimahullah ta'ala dari Abu Bakar Siddiq. Syirik bagi kalian itu lebih ringan dibandingkan dengan dabibun naml, seekor semut. Akan aku tunjukkan kepada kalian sesuatu. Jika kalian melakukannya, maka akan memusnahkan, menyingkirkan, mengusir dari kalian syirik kecil maupun syirik besar. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam anusrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Ini ikhwan, bahkan syirik kecil yang ditakuti Nabi kepada sahabat, inna akhwafa ma akhwa alaikum asyirkal asghar. Faqalu ya Rasulullah, apa syirik asghar? Faqala ar-riya. Sungguh yang paling aku takuti pada kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik ya Rasul? Yaitu riya. Itu riya. Ya. Yaqulu azza wa jal, idza jaza an-nasa bi amalihim idhabu ila alladziina kuntum turauna fi ad-dunya fanduru hal tajiduna indahum jaza. Ketika Allah membalas amal-amal manusia, amal perbuatan manusia, maka Allah berfirman, kalian pergi kepada orang-orang yang duluan kali yang dulu kalian riak di dunia. Perhatikan, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Ini pentingnya masalah tauhid. Bahkan Nabi bersabda, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah. Law kana laka dunya wa ma fiha, akunta mustadiyan biha? Yaqulu na'am. Yaqulu aratu minka ahwan min hadha wa anta fisul bi Adam alla tusika bi fa abaita illa syirka. Rahu Muslim. Allah berfirman kepada penghuni api neraka, yang paling ringan adabnya. Yang paling ringan adabnya. Apa kata Allah? Seandainya engkau punya dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus dosa siksaanmu ini berupa apa? Adab yang paling ringan di neraka. Orang ini menjawab tanpa berpikir panjang. Yaqulu na'am. Iya. Apa kata Allah? Padahal aku menghendaki dari kalian yang lebih ringan dari itu. Yaitu apa? Jangan syirik. Ketika itu engkau berada di sulbi an Adam, fa abaita illa syirka. Tapi engkau tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Coba siapa yang punya dunia dan isinya? Tidak ada. Sehebat apapun dia para jemaah. Sementara orang yang paling ringan adabnya, yang tervonis di neraka, ya, ketika ditanya tebusan berupa dunia dan isinya kalau dia punya, dia langsung ingat, iya betul, saya akan tebus. Karena apa? Betapa berat adab api neraka, meskipun dia paling ringan. Karena dosa syirik besar-besar, paling besar, kalau sudah difonis neraka dengan kesyirikan, tidak akan terampuni untuk selamanya para jemaah. Oleh sebab itu mari kita selalu bersemangat untuk mempelajari masalah tauhid ini, ya. Dan pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mufid sudah selesai pembahasannya dari bab yang pertama, itu bab fadlut tauhid wa ma yukaffaru minad dzunub, bab keutamaan tauhid dan segala sesuatu yang dihapus dengan tauhid tersebut dari dosa-dosa. Selesai sudah, kemudian ada kesimpulan yang disebut dengan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fihi masailu. Dalam pembahasan bab ini ada beberapa masail, bentuk jamak dari masalah, yaitu pembahasan, kesimpulannya. Disebutkan kesimpulannya ada 20, ya. Dan oleh pensyarah yaitu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang disyarah satu persatu para jemaah, di mana dengan syarah beliau kita nanti akan banyak mendapatkan fawaid, faedah-faedah. Ya. Qala al-muallif rahimahullah fihi masailu al-ula si'atu fadlillah wa thaniyah kathartu thawabu tauhidi 'indallah wa thalithatu takfiruhu ma'a dzalika lidzunub. Saya sebutkan tiga dulu. Yang pertama adalah si'atu fadlillah. Ini kesimpulan, ya, dari masail. Luasnya keutamaan Allah, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fadl juga bisa diartikan dengan rahmat, fadl keutamaan. Yang kedua, kasratu sawabit tauhid indallah, melimpahnya dan banyaknya pahala tauhid, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di samping pahala, takfiruhu ma'adzalika lidzunub, tauhid menghapus, di samping itu tauhid menghapus dosa-dosa. Di samping banyak pahalanya juga menghapus dosa-dosa. Nah, tiga dulu, ada 20 ya, kita ambil penjelasan dari beliau. Kata beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaimin, munasabatul hadits litarjamah, ya, hubungan atau kesesuaian antara pembicaraan, pembahasan dengan topik, ya, kesesuaian atau hubungan pembicaraan dengan tema. Apa temanya, babnya? Fadlut tauhid, keutamaan tauhid, dan segala sesuatu yang dihapus dari perbuatan dosa. Anna fi hadzal hadits fadlat tauhid, bahwa dalam pembicaraan ini, ya, mengandung tentang keutamaan tauhid. Wa annahu sababun li taqsirid dzunub. Karena ini kita kajian kitab, ya, mau tidak mau saya bacakan, bahwa itu merupakan sebab, ya, untuk menghapus dosa. Dosa-dosa. Fahuwa mutabiqun liqaulihi fit tarjamah. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fit tarjamah, yaitu dalam temanya, tema pembahasan, yaitu apa? Wa ma yukaffaru minad dzunub, dan apa saja yang dihapus dari dosa-dosa. Ini pembahasannya. Nah, kemudian masalah yang pertama tadi, qauluhu fihi masail. Di dalam pembahasan tersebut ada masail, masalah-masalah. Apa masalah itu? Kalau bahasa kita, masalah itu, kamu jangan cari masalah. Negatif. Ya, apa namanya? Mengandung pengertian negatif. Nah, itu salah. Salah kaprah, sudah salah paham. Masalah itu positif, sehingga antum harus bisa menjadi orang yang tukang buat masalah. Iya betul, nah, tapi kita akan aneh. Ya, yang negatif, muskilah, masakil. Nah, bentuk jamaknya, banyak jamaknya masakil. Sehingga disebut oleh ulama, diantaranya yang saya dengar langsung waktu di muhadharah, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Kalau para ulama berusaha menjadikan apa? Kun masyakilah masailah, walatakun masailah masyakilah. Jadikan masyakil, muskilah jadi masalah. Jangan sebaliknya, jangan masalah jadi muskilah. Paham ya? Kalau muskilah itu negatif, khusumah, problem, mungkin juga khilaf antara ulama. Nah, jadi masalah dibahas, bukan masalah jadi muskilah. Yang seru masalah ini khilaf ulama jadi muskilah, bukan, ya. Baik, yang pertama adalah si'atu fadlillah, lapangnya, luasnya rahmat Allah, keutamaan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Likaulihi, karena sabda Nabi, adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga apapun yang menjadi amal perbuatannya. Ini adalah potongan hadis Ubadah bin Shamit. Karena kita sudah membahas 4 hadis. Pertama hadis Ubadah bin Shamit, kemudian ada hadis Anas, ketiga hadis Ibban, keempat hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, di dalam hadis Ubadah bin Shamit yang telah berlalu, yang sempat barangkali kita terputus, ya. Di mana Nabi bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haq wa an-nar haq adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal," ya. Rawi Bukhari wa Muslim. Bahwa barang siapa bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam berupa apa? Kun fayakun. Itu kalimat maksudnya, kalam Allah, kun fayakun, jadilah, jadi Nabi Isa meskipun tanpa bapak, ya. Wa ruhum min, Allah berikan ruh kepadanya, bukan ruhnya Allah, Allah berikan ruh kepadanya. Wa ruhum minhu, ya. Dan bersaksi bahwa surga benar, neraka benar. Apa jaminannya? Allah adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan surga, ya, orang itu apapun bentuk perbuatannya. Nah, ini juga menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Karena bersaksi la ilaha illallah, bersaksi Muhammadun abduhu wa rasuluh, bersaksi Isa abdullah wa rasuluh, kalimat yang diberikan Allah, kun fayakun, ruh yang diberikan Allah, itu persaksian semua. Dan bersaksi surga benar, bersaksi neraka benar, ini jaminannya. Allah akan memasuki surga apapun bentuk perbuatanmu. Ah, tentu saja ala ma kana minal amal ini nanti kita bahas, ya, di atas apa yang dia perbuat, sehingga diterjemahkan apapun perbuatannya. Nanti kita bahas. Tapi yang pertama adalah antara surga dan amal di sini. Maksudnya surga dan amal. Pertanyaan saya, orang masuk surga karena amalnya atau karena rahmat Allah? Karena, nah, antum buka surat Az-Zukhruf ayat 72. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Tolong dibantu membaca terjemahannya. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Baru kita bahas nanti. Surat keberapa surat Az-Zukhruf? 43. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu. Nah, ini berarti amal memasukkan ke surga, kan? Karena perbuatan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Antum tadi saya tanya, yang memasukkan surga amal atau rahmat Allah? Antum jawab. Bagaimana dengan ayat ini? Siapa bisa menjawab? Mana hadiahnya? Boleh? Nah, ini kok kecil? Tadi kemarin besar. Oh iya. Siapa bisa jawab? Silakan. Bagaimana dengan ayat ini? Iya. Ya, di sini jawaban tidak ada toleransi, harus benar. Salah sedikit, lewat. Ya, jadi ahsan, ahsanta, barakallahu fiik. Apa dalilnya? Bisa disebutkan? Ya, itu maksud saya, itu jelaskan. Itu jelaskan tuh, apakah ada dalil bahwa kita bisa beramal karena pertolongan Allah Ta'ala? Ya, silakan. Saya enggak minta dalil tadi. Nah, saya sebutkan untuk pelanggaran ini. Barakallahu fiik. Jadi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah, Imam Bukhari Muslim, lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah. Faqalu ya Rasulullah. Faqalu wala anta ya Rasulullah. Faqala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi fadlin wa rahmah. Rawal Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau bersabda, tidak akan. Nah, di sini lan, tidak akan. Berarti untuk selamanya. Tidak akan bisa ya memasukkan seorang dari kalian ke dalam surga, itu amalnya. Ya, tidak akan amal ibadah seorang kalian memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Para sahabat heran dan bertanya, termasuk engkau juga ya Rasul? Iya, termasuk aku. Illa an yataghammadani Allahu minhu bi fadlin wa rahmah. Kecuali apa? Allah telah memberikan karunia kepadaku dan rahmat. Termasuk juga hadis Mu'adz bin Jabal yang lalu mengantar At-Tirmidzi yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Faqala laqad sa'alta an adhim wa innahu la yasirun liman yassara Allahu alaih. Ya Rasulullah, beritahukan saya amal ibadah apa yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata beliau? Engkau bertanya perkara besar, tapi menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ini para jemaah. Dan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi nikmat pemahaman salaf ya, integratif, komprehensif, tidak parsial. Ya. Makanya yang pemahaman parsial terjelumus ekstrem kanan dalam masalah takdir, Jabariyah, ekstrem kiri, Qadariyah dan lain sebagainya. Murji'ah sama Khawarij, Ahlussunnah ummatan wasatan, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Allah jadikan umat tengah-tengah. Ya. Jadi kita tetap beramal karena Allah berfirman, wa qul i'manu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah. Berbuatlah. Allah yang akan lihat amalmu, rasul dan juga orang beriman. Ya. Allah, Nabi juga bersabda, ya, i'manu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ketika Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba ma'aduhu minan nar wa ma'aduhu minal jannah. Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al-aman. Faqala i'manu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidaklah masing-masing kalian, berarti kita di sini semua, kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Sehingga para sahabat ketika disampaikan seperti itu, wah kalau begitu ya Rasul, ya kita nggak perlu beramal, sudah kita sandar saja sama takdir, tidak perlu beramal. Apa kata Nabi? I'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah, beramallah, beribadahlah maksudnya. Karena apa? Sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan menuju kepada takdirnya, kepada penciptaannya. Ya. Ini para jemaah. Ya. Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah min al-mu'min al-da'if wa fikirli khairin. Ihris ala ma'in fa'uka usta'in billah wa la ta'jaz. Inna sobaka syair falatakul la'anni fa'altu lakana kada wa kada walakin kun qadarullah. Wa fi riwayah qadarallahu wa masya'a fa'ala. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Masing-masing ada kebaikan berupa iman, Hendaklah kau semangat, ah ini. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangat untuk apa saja yang bisa memberikan manfaat. Jangan lemah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi beramal, jangan putus asa, minta pertolongan kepada Allah. Karena yang bisa memberikan kita semangat adalah Allah Rabbul Alam. Kita bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa ngaji, bisa haji. Tidak lepas semua dari pertolongan Allah. Lantas pertanyaannya, untuk apa kita menyombongkan diri? Berkaca depan cermin, ya, kemudian i'jabul, masuk pada hadis i'jabul mar'i ala nafsih, kagum dengan sedekahnya, kagum dengan sholatnya, kagum dengan puasanya, kagum dengan bacaan Qur'annya. Maka ini merupakan faktor yang menyebabkan kepada kebinasaan, yaitu apa? I'jabul mar'i ala nafsih, seseorang kagum pada dirinya. Nah setelah kagum, dia ada ruang, karena dosa kagum pada diri, ujub, ijab pada dirinya itu dosa. Dibiarkan pasti akan melahirkan dosa yang lain. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan kalau dosa dibiarkan melahirkan dosa yang lain. Ketika kagum pada dirinya memuncak dan dibiarkan tidak segera istighfar, lahirlah cari apa? Cari pembanding. Setelah kagum, ya fulan gak ada apa-apanya. Apa itu namanya? Fulan gak ada, alan gak ada apa-apanya. Masih baik saya. Berarti apa namanya? Setelah ujub, itu kibr. Meremehkan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itulah yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtani minhu. Ana khairun minhu, lebih baik dari dia. Yang kau ciptakan dari api aku dan Adam dari tanah. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Maka di sini yang pertama adalah luasnya rahmat dan keutamaan Allah. Kita di sini saja sudah masya Allah, ya. Seperti yang sering saya sampaikan, orang akan bisa mensyukuri nikmat oksigen ketika orang itu ya tersengal-sengal, sulit untuk bernapas. Namun 24 jam kita barangkali terlewat begitu saja. Dalam setiap hari, ya. Sekarang bisa menghirup oksigen dengan baik, tapi bagi mereka yang sedang diuji dengan sakit paru-paru, dengan sakit yang lain sehingga harus pakai oksigen di mana ketergantungannya begitu tinggi, ketika lepas merasa apa namanya sakit, ya, dan harus mengganti. Sementara ini gratis semua, belum nikmat-nikmat yang lain. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan. Oleh sebab itu mari para jemaah, menjadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat begitu mudahnya. Setiap kita, setiap ustaz, setiap da'i, setiap khotib, mari kita bersyukur atas nikmat Allah. Tapi kalau kita selami pada detik, menit demi menit, jam, hari, dan seterusnya, banyak kita lewat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Betapa lapang dan luasnya. Itu urusan dunia, di mana dibagi untuk semuanya. Baik yang beriman, tidak beriman. Baik yang taat maupun yang bermaksiat. Tapi kita bagi orang yang beriman, semua nikmat yang berupa fasilitas ini, ya, dunia ini merupakan fasilitas kita. Untuk apa? Untuk semakin tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, semakin membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, mari kita sadari semua. Dengan demikian pasti akan kembali pada kita nikmat itu. Syekh Muhammad bin Sa'id mengatakan, ketika Anda bisa bersyukur, bersyukurlah. Karena bisa bersyukur itu nikmat. Ketika bisa bersyukur, bersyukurlah. Karena bersyukur itu nikmat. Masya Allah. Begitu dalam para ulama membahas para jemaah. Bisa bersyukur itu nikmat. Karena berapa banyak orang tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur dengan kesehatan. Tidak bersyukur dengan harta. Tidak bisa bersyukur dengan kedudukan yang ada. Semua diingkari. Makanya disuruh fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian pada aku pasti ingat. Bersyukurlah, jangan ingkar. Maka syukur bagian dari tauhid yang penting para jemaah. Di sini nomor pertama ya dari masalah yang disebut oleh beliau adalah si'atul fadlillah, luasnya dan lapangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia itu seimbang dengan sayap seekor nyamuk, tidak mungkin orang kafir diberi seteguk air. Coba ini. Semua diberi, semua dikasih. Tapi kita dikasih iman, semua menghirup oksigen, semua makan nasi. Kita diberi iman, syukuri iman itu para jemaah. Kan kita seling, mari para jemaah, kita syukuri nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini lapangnya Allah, sehingga kita akui semua karena kebaikan Allah Rabbul Amin, semua karena karunia Allah. Dengan demikian kita akan berjalan ya dengan tertunduk ya. Sebagaimana orang-orang yang disebut dalam Al-Quran ya, yaitu sebagai orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tertunduk ya. Para jemaah rahmati Allah, yang paling penting di sini ya, dari hadis yang saya sampaikan, hadis Ubadah bin Shamit, adalah antara amal dengan keyakinan, antara amal dengan iman. Tadi saya sebutkan saksi tidak ada sesembahan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya, Nabi Isa juga demikian, surga benar, neraka benar, itu kan iman. Nah, kita lihat dalam An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, waw di sini namanya waw hal, ketika dia beramal soleh dia beriman ya. Iman yang benar dalam syarat al-sul salat Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan seperti apa iman biwujudillah, iman dengan wujudnya Allah Ta'ala. Yang kedua, iman dengan rububiyahnya Allah. Tiga, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Empat, beriman dengan asma wa sifat, baru benar wa huwa mu'minun. Maka sempurna falanuhyiyannahu, lam taukid nun taukid, artinya apa? Sungguh benar-benar, sehingga orang yang mendengar itu jangan ragu. Kalau orang sudah beriman, bertambah keimanannya, sungguh benar-benar akan kami berikan kehidupan yang baik. Buka tafsirnya, apa kehidupan yang baik? Di antaranya rezeki yang halal, di antaranya as-sa'adah, kebahagiaan ya, kemudian di surga, di akhirat diberikan surga. Itu kehidupan yang baik, dan kami balas dengan lebih baik dari amal perbuatannya. Demikian para jemaah, sudah masuk waktu isya, kita azan terlebih dahulu, nanti selanjutnya yang kita lanjutkan sedikit dengan juga dengan pertanyaan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Itulah al-mas'alah al-ula. Ya, masalah yang pertama, atau lebih pasnya mungkin sebagai kesimpulan. Ya. Bahwa hal terhad menunjukkan tentang luasnya dan lapangnya keutamaan dan rahmat Allah. Yang kedua, as-saniyah kathratu sawabit tauhid indallah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Dengan sabda Nabi, malat bihinna la ilaha illallah. Ini hadis ini yaitu hadis Abi Sa'd al-Khudri, bahwa kalimat la ilaha illallah itu membuat berat timbangan dibandingkan dengan langit dan bumi. Ya. Serta penduduk bumi. Langit tujuh dan bumi serta penduduknya yang ketujuh. Ya, hadis tersebut yang berbunyi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa aduka bihi. Musa berkata alaihi salam, ya Allah ya Rabbi, ajarkan saya dengan sesuatu di mana aku bisa berzikir kepada engkau dan berdoa kepada engkau dengan sesuatu itu. Kemudian Allah berfirman, qul ya Musa, katakan Musa, apa? La ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hadza. Semua hambamu ya Allah membaca itu, mengucapkan kalimat tersebut. Nah, maksudnya Nabi Musa, yang ini, yang lain. Nah, ini sudah populer, sudah umum, sudah biasa. Ternyata apa? Allah buka rahasianya. Ya, berarti Nabi Musa belum tahu ya, seperti itulah. Ya. Ilmu manusia. Ya Musa, kata Allah, "Lau annas samawati sab' wa 'amiruhunna ghairi wa ardina sab' fi kiffah." Seandainya ya tujuh langit dan penghuninya selain aku, kata Allah, dan tujuh bumi, fikifah berada dalam anak timbangan, ya, wala ilaha illallah fikifah, dan kalimat la ilaha illallah berada dalam anak timbangan yang lain, apa ya, anak timbangan atau apa namanya yang telinga yang untuk ini, kalau anak timbangan bukan ininya, ya, ini kifah, ya, timbangan itu, ini, maka apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Maka yang berat adalah la ilaha illallah. Ya, ini juga ini menunjukkan besarnya atau banyaknya pahala dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kapan bisa mengatakan demikian? Ya, apabila ya yang mengatakan itu yaitu apa? Terpenuhi ya syarat-syaratnya. Di mana syarat la ilaha illallah ada tujuh. Satu, al-ikhlas. Yang kedua apa? Yaitu al-inqiyad, menjalankan konsekuensinya. Yang ketiga adalah al-yakin, yakin dengan ucapan itu. Yang keempat yaitu al-mahabbah, cinta dengan kalimat itu. Yang kelima al-qabul, menerima. Yang keenam apa? Al-ikhlas, al-yakin, al-qabul, al-inqiyad, al-mahabbah. Apa yang kelima, ikhwan? Berapa lima? Yang kelima sudah ya, 6 dan 7. Aduh. Hah? Asyiduku, ya. Asyiduku, sebentar. Yang lain? Syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Ya. Ada 7. Silakan bisa dicatat para jemaah rahmati Allah. Yang pertama, al-ilmu. Ya, harus mengetahui dengan ilmu, fa'lam la annahu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-qabul, harus menerima. Yang ketiga al-inqiyad, melakukan konsekuensinya. Yang keempat as-sidqu, harus jujur, jangan mendustakan, harus membenarkan, beriman. Yang kelima al-ikhlas. Ya. Yang keenam al-mahabbah. Yang ketujuh tinggal satu nih. Yang ketujuh apa? Al-yaqin. Ya, al-yaqin. Ya. Ini harus dipenuhi syarat-syarat supaya kalimat la ilaha illallah bisa bermanfaat. Kalau tidak, orang munafik mengatakan la ilaha illallah tapi tidak bermanfaat. Adapun dalam firman Allah, wa qalatil a'rabu amanna walakin qulu aslamna walamma ya walamma yadkhulul iman fi qulubikum, ya. Ketika orang Badui mengatakan wa qalatil a'rabu amanna walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum, ya. Itu maksudnya adalah kata Ibnu Abbas, imannya masih lemah, ya. Dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-14, ya. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna ya walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang-orang Badui al-A'rab mengatakan kami telah beriman. Qul, katakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kalian sudah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, ini ada yang salah paham. Bahwa dikatakan dia belum beriman tapi Islam. Ya. Ulama menjelaskan kalau kata iman disebut bersama dengan Islam, iman punya pengertian, Islam punya pengertian. Seperti fakir dan miskin. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir punya pengertian, miskin punya pengertian. Fakir lebih besar hajatnya dibanding miskin. Begitu iman dan Islam. Iman kata Ibnu Rajab yaitu amal batin, Islam amal zahir. Tapi ketika Islam sendiri, iman maknanya Islam. Ketika Islam sendiri, maknanya iman. Nah, di sini apakah dia belum beriman? Ya. Wa qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Al-Hujurat ayat berapa tadi? 14. Ya, orang Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna, kami beriman. Katakan kullam tu'minu, kalian belum beriman. Nah, dikata beriman ini diartikan tidak beriman. Tidak. Ya, kembali kepada Hablul Ummah. Terjemahul Quran siapa? Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Imannya masih lemah. Iman masih lemah. Ya. Beda dengan orang munafik. Orang munafik mengatakan la ilaha illallah tapi hatinya tidak seperti itu. Ya. Hanya untuk sebagai bemper saja. Orang munafik. Makanya namanya munafik. Munafik itu nama hewan. Nifak. Nifak itu namanya hewan. Di mana hewan itu berada di dalam lubang. Ya, antum lubang seperti keong. Keong itu kan besarnya di mulutnya ya. Istilah kalau ada gua, mulut gua. Kemudian di dalamnya kecil. Nah, itu ada hewan namanya nifak. Bersembunyi di situ. Sehingga di luar enggak kelihatan tapi di dalam ada. Ya. Bersembunyi dia. Nah, orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Ya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul tetap Nabi memperlakukan sebagai saudaranya. Kenapa? Lihat maslahatnya. Ya ini. Ya, orang munafik mengatakan la ilaha illallah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Nah, kalau al-Arab tadi ya dikatakan Nabi Abbas masih lemah imannya. Ya, sehingga jangan salah paham dengan ayat tersebut, karena beberapa keterangan dari dai atau apa ketika baca ayat itu dikatakan dia belum beriman. Ya, sebenarnya Nabi Abbas mengatakan imannya lemah. Allahu a'lam bissawab ya. Baiklah para jemaah sekalian rahmati Allah. Mungkin saya tambah satu lagi, tiga ya. Karena tadi kita sebut as-salisatu takfiruhu ma'adzalika al-dzunub, yaitu bahwa dengan tauhid itu dihapuskan dosa-dosa. Maka dakwah salafiyah ini, dakwah salaf ini perhatian utama adalah tauhid. Di mukadimah saya sampaikan tadi, kita diciptakan untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aini wahiduni, kata Ibnu Katsir, agar mengesakan, mentauhidkan aku. Ya. Kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Karena dia menghapus dosa-dosa. Dengan sabar Nabi, la ataituka bikurabiha maghfiratan. Ya bani Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khotaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bikurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, enggak tanggung-tanggung, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Menunjukkan bahwa apa? Besarnya pahala tauhid. Besarnya pahala tauhid. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan, baik besar maupun kecil, doa diajarkan Nabi agar berlindung dari yang besar, mohon ampun dari yang tidak tahu. Ini para jemaah. Namun bukan berarti kemudian berbuat dosa semaunya. Bukan berarti kemudian dengan sesama manusia semaunya. Kemudian kan di sini dosanya sepenuh bumi diampuni oleh Allah Ta'ala. Ingat, zalim itu ada tiga. Zalim kepada Allah syirik, zalim kepada dirinya, zalim kepada orang lain. Zalim kepada Allah syirik, ya. Kemudian zalimul nafsi, pada dirinya, dosa dia dengan Allah selain syirik. Kemudian zalim kepada orang lain. Nah, berapa kali kita dengarkan hadis orang yang bangkrut, atadruna man muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabala ridha ma'alayhi ukhidha min hadayahu faturihat alaih thumma turiha finna. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut, muflis? Para sahabat menjawab, orang bangkrut ya orang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta. Apa kata Nabi? Beliau jelaskan, orang yang bangkrut dari umatku yang datang pada hari kiamat, masya Allah, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan yang lain. Tapi dulu dia mencela pulang, ya, makan hartanya, menumpahkan darahnya, kehormatannya, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Diambil pahala semuanya itu, ya, dan masih banyak daripada orang lain. Akhirnya dosa orang lain diambil, dilemparkan kepadanya, dimasukkan dia ke dalam api neraka. Ingat para jemaah, datang pada hari kiamat, ya, yaumul kiamat, bisolatin. Dia di hadapan Allah hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan sebagainya. Tidak mungkin orang bisa membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat kecuali dia bertauhid. Kalau syirik, apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, engkau menyekutukan Allah, gugur sholatmu, gugur semua amalnya. Ini bisa bawa berarti bertauhid. Tapi sayang, muamalah, hubungan dengan manusia sombong. Hubungan dengan manusia dia mencaci maki, mencela, meremehkan dan sebagainya. Ini para jemaah. Ya, maka hablum minan nas dan hablum minallah juga harus kita jaga. Ketika kita bisa melawan semua itu, semua karunia Allah. Ini para jemaah. Ya, sehingga imbang. Tidak hanya sekedar hablum minallah, ya, seperti seorang perempuan dia sholat, dia ini, tapi gak bagus dalam tangga, neraka kata Nabi, kan gitu. Orang yang sampai memenjarakan kucing sehingga sampai mati, gak dikasih makan, menyebabkan masuk neraka. Nah ini, sehingga jangan sampai ketika belajar tentang tauhid kemudian salah paham, lalu kita berbuat apa yang kita mau, ya. Ingat, kalau dosa dengan Allah bisa, insya Allah. Kalau Allah mau, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah berkehendak. Apa dosa syirik? Dzalimun nafsi. Selain syirik, sholat kurang, puasanya kurang dengan Allah, tapi dengan sesama manusia nanti dikisos, ditimbang amalnya. Kalau memang kita banyak zalim, ya diambil, diberikan kepada dia. Masih kurang, dosanya dia diberikan kepada kita. Nanti orang yang membunuh, yang dibunuh itu pegang kepala. Ya Allah, ini kepala saya dulu dibunuh sama dia. Di mana? Di kontoroh, dikisos di sana. Nah ini para jemaah, mari kita imbang antara hablun minallah dan hablun minannas. Barangkali ini saya tambah sedikit perkataan Syaikh Utsaimin, karena tiga hal. Fal insanu qad taghlubuhu nafsuhu ahyanan. Manusia terkadang nafsunya itu mengalahkan dia, nafsunya. Fayaqa'u fil khotaya, sehingga dia terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Lakinnahu mukhlishun lillah fi ibadatih wa ta'atih. Tapi dia ikhlas bertauhid pada Allah dalam ibadah dan ketaatannya. Fahasanatut tauhid tukaffar anhu al-khotaya idza laqiyallahu biha, idza laqiyallaha biha. Dan kebaikan tauhid, ya, akan menghapus atau terhapus dosa-dosa ketika dia berjumpa dengan Allah dengan membawa kebaikan tauhid tersebut. Dosa mana yang dihapus? Antara dia dengan Allah. Adapun dengan manusia, maka dihisab, ditimbang. Ya, nanti ada juga dikisos. Di antara sirat dan jannah surga itu ada dalam hadis Bukhari namanya Al-Qantarah, di situ dihisab. Semoga bermanfaat sampai di sini kajian kita. Kalau memang ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup. Ada pertanyaan? Kurang jelas saya. Di sini disebutkan tadi poin kedua banyaknya pahala yang terbagi di sebuah. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang yang berbuat ini pahala harus mengambil selama apa? Kamu tidak ada ibadah-ibadah yang diadakan sesuatu biasa saja, sesuatu biasa. Namun apakah pahala tersebut mengalir sesuatu sehingga iya. Surat An-Nahl 97 sudah tadi saya sampaikan, Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Ya, surat An-Nahl 16 ayat 97. Coba baca terjemahannya silakan. Surat 16 ayat 97, surat An-Nahl. Nanti itu jawabannya itu. Silakan ya. Baca terjemahannya. Jelas lebih baik ya, mengalir berlipat. Lihat hadis ya Bukhari Muslim, ada riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha katab kutibat lahu hasanah wa man hamma bihasanatin fa'amilaha. Nah, ini yang Imam Bukhari yang lebih ini, sementara riwayat Imam Bukhari ini Imam Muslim. Nah ini, innallaha katabal hasanat wassayiat thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah lahu 'indahu hasanah kamilah. Ya, fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu 'indahu ashra hasanat ila sab'i mi'adifin ila ad'afin katsirah. Ya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, menulis kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Barang siapa punya keinginan kuat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah mencatat di sisinya bagi orang itu kebaikan yang sempurna. Tidak melakukan loh itu, tapi punya keinginan kuat. Ya. Dan apabila dia punya keinginan kuat untuk melakukan kebaikan, lalu dia lakukan, Allah catat bagi dia pahala 10 kebaikan. Satu dapat 10. Sampai dilipat gandakan menjadi apa? Sab'i mi'adifin. 700 lipat ganda. 700 kali. Ila ad'afin katsirah, bahkan berlipat tak hingga. Tahu tak hingga simbolnya? Ya, seperti ini tak hingga. Ini para jemaah. Seperti itu. Asalkan dengan apa? Dengan catatan wa huwa mu'min, iman, iman yang benar, tauhid yang benar, iman kepada wujudnya Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sedang kita pelajari tauhid ini, kalau dipelajari lebih menekankan kepada uluhiyah. Nah, ini besarnya pahala tauhid. Ila ada'afin kathirah, sampai tidak hingga. Sampai tidak hingga. Ya. Makanya orang yang paling terakhir masuk surga, terakhir dari keluar dari neraka. Sudah kamu masuk surga. Udah digosong nih, udah gosong. Memang tinggal la ilaha illallah yang ada. Langsung dia dimasukkan ke danau kehidupan. Jadi ya, suruh masuk surga. Ya Allah, ya kan sudah penuh, dimalu-malu dia. Apa kata Allah? Maukah engkau aku beri pada engkau 10 luas, ya ada pertama riwayat 5, ada 10 luas kekuasaan yang pernah dikuasai oleh manusia. Ini yang terakhir masuk surga, keluar dari api neraka. Ya, kalau mau silakan, jangan. Kalau bisa jangan, ya semua benar-benar bisa tanpa hisab. Semuanya masuk surga tanpa masuk neraka sedikit pun. Karena orang yang celupkan satu selup ke neraka, lalu diangkat, ditanya, apakah engkau pernah merasakan nikmat? Apa jawabannya? Tidak pernah sama sekali. Ini orang yang paling enak di dunia. Orang paling nikmat, masukkan si buruh minan nar, masuk si buruh, diambil dia. Apakah pernah kamu merasakan nikmat? Maka tidak pernah. Kemudian orang yang paling sengsara di dunia, dimasukkan ke surga satu celup, kemudian dia diambil. Apakah kau pernah merasakan sengsara? Enggak pernah saya merasakan sengsara. Hadis sahih semuanya para jemaah. Ya, mari bahwa tujuan kita lah surga. Jangan mengatakan, oh kita kalau beribadah jangan mengharapkan surga, tidak ada masalah masuk neraka. Yang penting Allah ridho. Salah. Ya, disuruh minta firdaus. Wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Ya kalau engkau minta surga pada Allah, mintalah firdaus. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Akan kami sempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, itu faza. Apa faza? Sukses, beruntung. Mari kita semua selalu, apakah ini jalan ke surga atau tidak, apakah ini ridhonya Allah atau tidak, setiap langkah hendaklah kita berpikir ke sana. Kalau iya, lanjutkan sambil minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dijauhkan dari riya, dari sum'ah, dari kibir, dari ujub, dari perkara yang bisa membatalkan amal-amal itu sendiri. Dan bersyukur bisa beramal, dan bersyukur bisa bersyukur, maka insya Allah akan merasakan nikmat. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Oh iya, tolong speakernya. Iya. Iya. Iya. Saya cukup, maksud ya. Saya lupa pada tahun berapa, tapi di YouTube ada saya membahas masalah vaksin. Ada sama dokter Royhanul ya. Siapa Royhanul? Iya. Saya bahas itu. Ya, dari sisi akidah, dari sisi muamalah. Ya, pertama dari sisi akidah, bahwa Nabi bersabda la adba wa la tayra. Tidak ada penyakit menular. Secara akidah. Kedua, hadis yang mengatakan bahwa ketika ada unta ditulari, Itu butuhnya unta ya Rasul. Siapa yang melari unta yang ketiga, yang kedua? Berdoa yang pertama. Yang pertama siapa? Dari Allah Ta'ala. Tapi Nabi mengatakan la yaridu maridun ala sahih. Jangan orang yang sakit datang orang yang sehat. Nah itu. Ya, artinya yang penyebab utamanya adalah Allah. As-sabab ya, al-musabbib huwallah. Ya sebab ya ada dengan sesuai dengan apa yang ditemukan oleh manusia. Lantas bagaimana dengan vaksin? Saya bahas di situ. Ya, bisa dilihat di YouTube nanti bahwa bagaimana kalau menggunakan babi seperti meningitis. Ternyata menurut ahlinya, dan dia si dokter ini juga membawa artikel, bahkan ada bukunya dia, sesuai dengan ahlinya, babi itu sebagai babi bukan langsung tapi turunan yang sekian, apa namanya saya lupa ya, bahasa ilmiah apa enggak enak, itu kan prosesnya, dia sifatnya sebagai katalisator yang mempercepat proses, setelah itu dia lepas gitu ya. Nah yang saya bahas terkait dengan hadis masalah haramnya babi yang dilakukan oleh Bani Israel ya, di situ memang apakah pemanfaatannya atau jual belinya, di sini ulama beda pendapat. Yang dinukil oleh Muqayyim, dinukil oleh Syekh Al-Bassam dalam Tuntut Ahkam adalah yang dilarang itu saman as-saman, jual belinya, harganya. Adapun intifaknya tidak dilarang. Sehingga dimanfaatkan untuk sebagai katalisator, itu pun turunan kesekian. Setelah itu lepas. Ah, yang tidak boleh jual belinya. Nah, sementara membuat turunan itu kan proses kimia yang cukup rumit. Nah, proses kimia cukup rumit kan perlu biaya, di sinilah letaknya. Seharusnya kalau negeri Islam mengatur ya, kemudian mengambil pendapat tersebut, yang tidak boleh jual belinya, intifaknya boleh. Karena di situ memang ada khilaf ulama, dan yang saya kuat yang rojih dipilih juga oleh Syekh Al-Bassam, Ibnu Qayyim, yang tidak boleh jual belinya. Ah, tapi jadi vaksin kan gak ada babinya sudah. Nah, ketika apa ya namanya trinitritin atau apalah itu, saya lupa itu unsur apa namanya turunan kesekian, itu dipakai proses kimiawi sebagai katalisator. Nah, katalisator mempercepat proses kimia. Tapi setelah itu dia lepas, ya, seperti roket ya, lepas setelah itu. Roket untuk mengangkat setelah itu lepas. Nah itu. Nah kesimpulannya, vaksin bagi saya, Allahu a'lam, tidak ada masalah. Bahkan harus, kalau memang itu secara sebab untuk bisa menangkal dari penyakit. Sebab, ah ini bicara sebab ya, as-sabab, bahasa Arabnya as-sabab. Ulama mengatakan saya ingin, as-sabab ada dua, as-sabab asy-syar'i, as-sabab al-kauni. Apa makna sabab? Ma yutawassal bihi ila ghairih. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang lain, itu sebab. Seperti antum minum gelas, botol gelas ini, air gelas aqua. Ya. Atau timba ketika ngambil di sumur. Sumur dalam. Pakai apa? Pakai timba tidak? Yang bisa ngambil, kalau kita enggak pakai tali bisa ngambil enggak? Bisa ngambil. Yang bisa ngambil air, tali, tambang atau timbanya? Timbanya. Kalau enggak pakai tali, kita masuk ke dalam. Nah, tali itu namanya sebab. Karena dia yang menghantarkan timba ke dalam air. Ma tawassal bihi ila ghairi. Nah, jadi vaksin sebagai sebab. Nafa'ah, sebab ada dua, kauni dan syar'i. Kauni itu apa? Yang diteliti oleh manusia berdasarkan yaitu apa? At-tajarub mujarrabah, pengalaman berdasarkan penelitian ilmiah, saintis. Itu namanya sebab kauni. Adapun sebab syar'i, sebab yang dijelaskan oleh syariat. Seperti orang sakit di ruqyah, dibaca Al-Fatihah sembuh dengan hadis. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul mu'minin. Kami turun Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang. Ini sebab syar'i namanya. Ya, kalau madu dua-duanya syar'i ada, kau ini sudah terbukti. Itu. Nah, para ulama mengatakan di antara saya Jibril dan saya Sulaiman bagus digabung antara dua. Sebab qaulin sebab syar'i. Tapi al-musabbib huwallah wa idza maridtu fa yashfin. Kalau aku sakit aku Allah yang menyembuhkan. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak berobat dengan sakit? Tawakal pada Allah. Ini memang ada dua pembahasan. Ya. Namun yang rajih tentu harus mengambil sebab alahdubi asbab. Seperti orang yang datang masjid, kendaraannya dibiarkan tidak ditali, tawakal pada Allah Ta'ala. Ikat dulu baru tawakal. Nah, insya Allah ada mungkin 6 konsep untuk bisa diperhatikan. Doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, istighfar. 6 ini. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kesusubuhan dan juga menukil perkataan Muqayyim 3, tanda kebahagiaan. Idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfara. Fa haula'i tsalats unwanus sa'adah. Kalau dapat karunia bersyukur, dapat musibah bersabar. Kemudian kalau dia terjerumus dalam dosa, dia istighfar. Itu merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Saya tambah 3. Doa sebagai puncak. Lalu usaha. Doa nomor 1, usaha nomor 2. Karena doa bisa merubah takdir. La yuriddul qadar illa du'a, kata Nabi, hadis sahih. Ya. Termasuk juga dalam yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan minta apa yang Allah kehendaki. Bukhari membawa asalnya Umar. Tawaf sambil nangis, ya Allah, kalau kau tetapkan aku, doa dia. Sebagai orang celaka, hapus jadi orang bahagia. Ya. Maka dua usaha, ketiga tawakal. Sudah doa, ya Allah saya mau usaha ini. Istikharah. Ya Allah saya mau doa ini. Sudah saya istikharah, pilih ini, berikan taufik. Usaha dengan baik, profesional, amanah. Setelah itu baru tawakal kepada Allah. Berhasil jangan sombong, syukur yang keempat. Gagal jangan putus asa, sabar. Yang kelima istighfar. Barangkali kurang nomor 1, 2, 3, 5 istighfar. Insyaallah kita diberikan kebahagiaan. Ya, termasuk dengan vaksin ini sebab kauni. Maka tidak boleh karena vaksin. Nah, tidak boleh. Seperti apa? Dalam bahasa hadis, ya. Seandainya bukan karena kamu sudah mati, itu syirik. Ya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Laula hadza at-tabib lama hadza ar-rajul. Kalau bukan karena dokter itu mati orang ini. Bisa besar, bisa kecil. Kalau keyakinan bahwa dia yang nyembuhin, dia yang hidupin, ya syirik besar. Ya. Kemudian dia melupakan Allah Ta'ala, bisa syirik kecil. Tapi dia mengatakan laulallah summa hadza at-tabib. Seandainya bukan karena Allah, kemudian summa kemudian baru itu benar. Ya. Seandainya bukan karena Allah, kemudian vaksin. Nah, ini. Demikian juga dengan vaksin. Pertama, bagaimana kedudukan vaksin itu sendiri? Lantas bagaimana sikap kita terhadap vaksin? Ya. Dan silakan bisa dibuka vaksin Mahfud Umri ini di YouTube sudah keluar insyaallah. Saya lupa berapa tahun yang lalu saya sudah. Ya, iya, iya, nggak apa-apa, silakan. Ya, karena saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin ada beberapa doa yang barangkali beda pandangannya. Ya, silakan. Asal dengan memberikan argumentasi, itu saja. Ya, misalkan saya yang salah, ya saya aku salah sudah. Saya akan tarik. Tapi tolong, saya karena saya bawa akwal para ulama dalam masalah tersebut. Ya, cuman tidak langsung kepada vaksinnya. Tapi kaidah atau teori yang membangun, ya, tentang masalah maslahah dan mafsadah. Kenapa? Ad-dharar yuzal. Segala yang madharar harus diangkat. Ya. Ad-dharar yuzal biqadri imkan. Semua yang berbahaya harus diangkat semaksimal mungkin, semampu mungkin. La darar wa la dirar kata Nabi. Tidak boleh berbahaya. Demikian. Ya. Cukup. Barangkali sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.